Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أحبتي في الله كيف حالكم جميعا؟ خيرا insyaallah. Kita berharap kepada antum semua yang ada di studio dan juga ikhwan dan akhwat yang ada di rumah, semoga semoga dalam keadaan baik dan terus dan masih terus insyaallah diberikan taufik dan hidayah dan kesempatan terus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga dengan harapan setelah usaha kita untuk terus beramal saleh yang dilandasi dengan ilmu syar'i, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan muslim, sebagai seorang muslim, dan semoga kita semua diberikan nikmat dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang baik. Amin rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati a'azzakumullah, insyaallah malam ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita telah sampai di ad-dars at-tasi', ad-dars at-tasi', pelajaran ke-9, dan sudah kita baca an-nas, dan kita telah baca juga beberapa latihan-latihan, dan sekarang kita sampai di at-tadrib ats-tsani, at-tadrib ats-tsani, latihan kedua dari halaman 49 halaman 49, atau di cetakan lama halaman berapa akhi? 48 halaman 48, beda satu halaman. Antum yang memiliki buku cetakan lama maka latihan 2 ada di halaman 48 halaman 48. Adapun antum yang memiliki buku cetakan baru maka antum bisa lihat at-tadrib ats-tsani atau at-tamrin ats-tsani, latihan kedua ada di halaman tis'atun warba'un 49. Lakin ya ikhwan, qabla an nabda fi kiraati at-tamrin, sebelum kita mulai membaca latihan-latihan yang ada di depan kita ini, min al-mustahsa'an nashrah ba'd al-mustalahat. Sepertinya alangkah baiknya sebelumnya kita akan sedikit menjelaskan beberapa mustalahat nahwiyah, istilah-istilah nahwu yang sebentar lagi antum akan lihat di sini. Ya, dan istilah yang ana maksudkan adalah an-na'tu wal man'ut. An-na'tu dan al-man'ut. An-na'tu as-sifatu. An-na'tu, istilah lainnya adalah as-sifatu atau al-wasfu. Al-man'utu yaitu al-mawsufu. Jadi kadang dipergunakan istilah as-sifah wal-mawsuf, kadang-kadang diberikan istilah atau digunakan istilah an-na'tu wal-man'ut. Dari sini, di buku yang kita pegang ini, di sini menggunakan istilah an-na'tu wa dan al-man'ut. Ma hiya atau ma huwa al-man'ut wa an-na'at ya ikhwan? Atau apa yang dimaksud dengan as-sifah dan al-mawsuf? Dan alhamdulillah kalimat as-sifah, hadhi lughah Indonesia alhamdulillah. Sepertinya mustalah yang lebih mudah kita gunakan adalah sifat dan mausuf. Karena as-sifah, bahasa yang sudah kita kenal. Sifat, kata sifat. Al-mausuf, isim yang disifati. Isim yang diberikan sifat. Jadi kalau as-sifah sifatnya, atau dengan istilah an-na'tu, an-na'tu as-sifah. Adapun al-man'ut atau al-mausuf, yaitu benda atau isim yang disifati. Di an-nas, bacaan yang kita baca pada kesempatan yang lalu, ad-darsut tasi', di sini antum bisa lihat beberapa contohnya. Di antaranya adalah kalimat Abbasun tajirun. Kalimat Abbasun tajirun. Atau kalimat Fakihatun ladhidhatun. Kalimat Fakihatun ladhidhatun. Antum lihat kalimat Fakihatun ladhidhatun, atau mudarrisun jadidun, atau ta'irun saghirun, atau lughatun sah. Banyak sekali contoh-contoh daripada sifah wal mausuf di sini. Kita ambil satu saja atau dua. Tafadhal. Ahlan wa sahlan. Mudarrisun jadidun misalnya, atau tajirun ghaniyun. Antum lihat di kalimat di ad-dars at-tasi' halaman 47. Ad-dars at-tasi' Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Antum perhatikan kalimat tajirun ghaniyun. Tajirun ghaniyun. Ma mana tajirun ya ikhwan? Pedagang. Ghaniyun, yang kaya. Tajirun di sini kedudukannya sebagai man'ut atau mausuf. Adapun ghaniyun di sini kedudukannya sebagai sifah atau na'at, na'atun. Tajirun ghaniyun, pedagang yang kaya. Pedagang tajirun di sini sebagai man'ut atau mausuf. Ma huwa man'ut ya khan, wa ma huwa mausuf? Isim yang disifati. Ghaniyun sifatnya, sifat untuk tajirun, kaya, yang kaya. Atau na'atun untuk kalimat tajirun. Diingat-ingat sekali lagi ini ikhwan, mustalah ini. Antum ikhwan-ikhwan yang ada di rumah, diingat-ingat istilah ini. Man'ut, tajirun. Tajirun kedudukannya sebagai man'ut atau mausuf, istilah lainnya. Man'ut atau mausuf, benda yang disifati atau isim yang disifati. Adapun ghaniyun sebagai kedudukannya sebagai sifatun atau na'tun. Sifat dari kalimat tajir. Pedagang yang kaya. Jadi kaya itu sifat di sini. Antum perhatikan di sini kalimat tajirun dengan ghaniyun. Tajirun, antum lihat tanda harakatnya tajirun ra. Harakatnya apa ya ikhwan? Madmumah. Atau marfu'ah. tajirun. Ra'nya ber domatan min atau domatain. Lalu kalimat ghaniyun juga harakat huruf terakhirnya juga di tanwin, ghaniyun, domatanwin di sini. Tajirun, domatain, ghaniyun, domatain juga. Nah, di sini kita bisa ambil kaidah di sini. Bahwa sifat selalu mengikuti, as-sifatu tatba'ul mausuf. As-sifatu, sifat itu tatba'ul mausuf, selalu mengikuti al-mausuf, isim yang disifati. Di sini al-mausufnya mana ikhwan? Kalimat tajirun ghaniyun. Tajirun. Sifatnya di mana? Ghaniyun. Ghaniyun tajirun di sini karena dia domatain, maka sifatnya juga diberi harokat domatain. Di sini sifat mengikuti al-mausuf, mengikuti benda yang atau isim yang disifati. Kemudian antum lihat kalimat tajirun ini muzakkar atau muannats ya ikhwan? Muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar. Ghaniyun, tajirun, ghaniyun. Tidak boleh antum bilang tajirun ghaniyatun misalnya. Tajirun ghaniyatun dengan ta marbutah di belakangnya. Tidak benar. Karena kaidahnya adalah ikhwan, bagaimana kaidahnya tadi? As-sifatu tatba'ul mausuf fi kulli al-ahwal. Fi kulli al-ahwal. Dalam setiap keadaan pasti ikut al-mausuf. Tajirnya muzakkar maka ghaninya harus muzakkar. Tajirnya tanda harakat huruf terakhirnya domatain maka sifatnya juga harus domatain. Kalau dia mufrad al-mausufnya isim yang disifatinya mufrad tunggal maka sifatnya harus tunggal. Dan begitu seterusnya. Lalu contoh lain, mudarrisun jadidun. Mudarrisun jadidun. Anak tanya ikhwan dan antum yang di rumah, mudarrisun jadidun, mana na'tun, mana man'ut? Mana man'ut, mana na'tun? Mudarrisun man'ut, jadidun na'tun. Mudarrisun mausuf atau man'ut, jadidun na'tun atau sifah. Mudarrisun jadidun, guru yang baru. Dicetakan nama mudarrisun faqirun. Baik, diganti mudarrisun jadidun. Atau di sini mudarrisun harakat huruf terakhirnya sin. Apa ikhwan harakatnya? Domatain. Mudarrisun sun. Maka sifatnya harus juga huruf harakat huruf terakhirnya juga harus domatain. Jadidun. Mudarrisun jadidun. Lalu kalau kita lihat mudarrisun itu muzakkar, maka sifatnya harus muzakkar. Mudarrisun di sini mufrad tunggal, maka sifatnya harus mufrad wa hakadha dan begitu seterusnya. Lalu contoh lain, fakihatun tadi contoh muzakkar, sekarang contoh muannats. Fakihatun ladzidzatun. Fakihatun ladzidzatun. Mana fakihatun? Buah. Ladzidzatun yang lezat. Nah, di sini antum lihat fakihatun muannas. Arti kedalik? Bala. Maka sifatnya harus muannas. Ladzidzatun. Sama-sama menggunakan ta marbutah sebagai tanda bahwa itu isim muannas. Fakihatun ladzidzatun. Maka tidak tepat kalau antum bilang fakihatun ladzidzun misalnya. Fakihatun. Ada khata' taban. Jika mausuf atau man'utnya muzakkar maka sifatnya harus muzakkar. Jika man'utnya mu'annath maka sifatnya harus atau na'atunnya harus mu'annath. Karena al-qa'idah, mada yakul al-qa'idah, mada takul al-qa'idah ya ikhwan? As-sifatu tatba'ul mausuf. As-sifatu tatba'ul mausuf. Untuk ingat ini sampai hari kiamat. As-sifatu tatba'ul mausuf. Sifat itu mengikuti al-mausuf, benda yang disifati. Atau an-na'tu yatba'ul man'ut. Contoh lain, lughatun sahlatun. Terakhir, contoh terakhir, lughatun sahlatun. Anak tanya sama antum akhir kirim. Man yujib insyaAllah. Man yujib. Anak as-sail, man yujib. Tayo angka ya Muhammad. Lughatun sahlatun. Aina al-na'tu wa aina al-man'ut ya Muhammad. Al-man'ut, as-sahlah, نعت جيد. لغات منعود وسهلة إيه؟ نعت جيد. لغة موصوف سهلة صفة. طيب المنعود هنا ما نوع ما نوع هنا؟ مؤنث أو مذكر؟ مؤنث يا الكريم. لغة مؤنث. ما كان صفته هرس؟ مؤنث. جيد. يكفينا هذا. طيب cukup demikian pembuka sebelum kita masuk ke latihan. Karena ini sangat membantu sekali nanti, membantu sekali dalam menyelesaikan soal-soal berikut ini. Nah, kalau antum paham kaidahnya dan jelas bagi antum kaidahnya, maka insyaallah soal-soal atau latihan-latihan yang akan datang setelah ini mudah insyaallah. Baik, nabda ya ikhwan, unzur safha 49 atau 48. الذي عنده الكتاب الجديد الطبعة الجديدة افتح الصفحة 49 yang punya cetakan lama berapa tadi 48 48 التمرين الثاني ضع في الفراغ ضع انظر الكتاب يا اخوان ضع في الفراغ في الجمل الآتية نعتا مناسبا ضع ما معنى ضع letakkan في الفراغ di tempat yang kosong fil jumal dalam kalimat-kalimat al-atiyah berikut na'tan munasiban na'tan sifat munasiban yang sesuai yang cocok ba' fil farag letakkan di tempat yang kosong di titik-titik yang antum lihat itu fil jumal al-atiyah dalam al-jumal kalimat-kalimat al-atiyah berikut na'tan munasiban diisi dengan apa ya ikhwan? Diisi dengan sifat yang sesuai atau cocok. Nah. Taib. Daurukum. Laisa duri ana. Daur al-ikhwa. Fadal akhi kirim. Ibda anta. Awal. Naam. Takul wahid. Afdal. Naam. Jaid. Khadijatu talibatun jadidatun. Khadijatu talibatun. Talibatun jadidatun. Ahsanta akhi kirim. Terlihat di sini. Jadidatun sifah li. Na'atun li. Ini sifat untuk apa? Talibatun. Talibatun mu'annas, maka sifatnya juga harus mu'annas. Jadi tidak tepat kalau antum bilang Khadijatu talibatun jadidun misalnya. Hada khata'. Karena talibah itu mu'annas, maka sifatnya harus mu'annas. Fahimtum ya ikhwan? Fahimta fajri? Fahimta? Fahimtu. Fahimta fahimtu. Fahimtum? Fahimna. Taib. Taib. Nah, jadi labas. Itnan. Khalidun tajirun ghaniyun. Khalidun tajirun ghaniyun. Ahsan. Tajirun mudzakkar, maka na'tunnya harus mudzakkar. Ahsan ya akhi. Thalatha, la bas, ikra thalatha. Thalatha. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Ahsan. Lughah mu'annath, maka sifatnya harus mu'annath. Anta ya Muhammad, faddal ya akhi al-karim. Arba'ah. Al-usfuru ta'irun saghirun. Naam, al-usfuru ta'irun saghirun. Jadi ta'irun mudzakkar. Idzan an-na'atu mudzakkar aidan. Baik. 5. Fadal, ya Muhammad, istamir. 5. At-tuffahu fakihatun ladzidzatun. Naam, at-tuffahu fakihatun ladzidzatun. Naam. Apel ada buah yang lezat. Fakihatun mu'annath, maka sifatnya ladhidatun harus mu'annath. Sitta. Sitta al-akhir anta ya hikiri. Labas, sitta. Sitta. Ana mudarisun. Ait ya hi, ana. Ana mudarisun jadidun. Ana mudarisun jadidun. Nah, mudarisun mudhakar, maka sifatnya harus atau na'atunnya harus mudhakar jaid. Nah, ahsan ta ya hi. Taib. Sabah, anta ya Farihin. Sabah. Sabah. Nah. Muhammadun tabibun. Anta berikan sifat isinya. Yang lain siap-siap yang lain. Yang lain siap-siap. Ah. Muhammadun tabibun jadidun. Muhammadun tabibun jadidun. Jadidun. Kalimat jadidun sudah terulang-ulang, sudah lewat tadi kan? Taib. Al-makna sahih, al-jawab sahih, tapi ana pengen jawaban yang lain. Muhammadun tabibun syahirun. شهير. ما معنى شهير؟ مشهور. شهير. هذه الكلمة مرت بنا ولم تمر؟ نعم شهير. شهير أي مشهور. محمد طبيب شهير، أو تقول محمد طبيب ماهر. نعم خليب غريبة، ماهر غريبة، لم يمر بنا. طيب لا بس ثمانية، استمر أنت فرين. ثمانية هذا هو لغة صعبة. الإنكليزية لغة صعبة. لغة إيه؟ صعبة. صحيح خان الجواب صحيح. صعبة تقول صعبة لا تقول صعبة. الإنكليزية لغة صعبة لا تقول صعبة. ما جاء لا تأتي بالصعبة هذه. طيب تسعة. لا أنت يا فكري إن شاء الله فيما بعد يا فجر إن شاء الله. أنت يا فكري تفضل. تسعة تقول تسعة. نعم. أأنت طالب جديد؟ جديدون yang lain ganti yang lain. أأنت طالب مجتهد؟ جيد. أأنت طالب مجتهد؟ ما معنى مجتهد؟ رجل yang sungguh yang bersungguh-sungguh. نعم أحسنت. جيد مجتهد صفاته di sini atau na'at di sini مذكر karena المنعوتnya مذكر. طيب الأخير عشرة تفضل استمر يا أخي تفضل. القاهرة مدينة كبيرة. كبيرة. القاهرة ما معنى القاهرة؟ كيرة. نعم في مصر. نعم صح مدينة كبيرة مثل جاكرتا ولا يا محمد؟ ترى هذه مثل جاكرتا تماما يساوي جاكرتا في أي شيء. طيب لا بس. طيب التمرين الثالث ثم نبدأ أن نفتح المجال المستمع. طيب التمرين الثالث كده مسوك راتيان كتجا. التمرين الثالث ضع في المكان الخالي في الجمل الآتية منعوتا مناسبا. ضع لتأكن في المكان الخالي. ما معنى المكان؟ تمبات. نعم المكان bukan makan di istilah kita. المكان di sini tempat. Letakkan di tempat الخالي. الخالي ما معنى الخالي يا إخوان؟ الفارغ. الفارق yang kosong. Letakkan di tempat yang kosong. Fil jumalil atiyah pada kalimat-kalimat berikut. Man'utan munasiban. Man'ut yang sesuai. Ah di sini tadi di atas diminta apa ya kawan? Na'atnya. Sekarang di sini mintanya man'utnya. Benda yang disifatinya atau isim yang disifati. Baik. Ibda ya khli kirim. Tafadhal. Wahid. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Jayid. Al-Arabiyyatu لغة سهلة. جيد. اثنان استمر يا أخي. أنا مهندس قديم. مهندس إيه؟ مهندس قديم. قديم جيد. أنا مهندس قديم. ما معنى أنا مهندس قديم؟ yang sudah tua maksudnya قديم yang sudah lama. ثلاثة أنت يا محمد تفضل. ثلاثة عمار تاجر غني. عمار تاجر غني جيد أحسنت. أربعة أنت يا فرهين. لابد أن تستعد في كل حال يا أخي. هذا جسر مكسور. هذا إيه؟ قلم. هذا هذا قلم مكسور. جيد هذا افضل. هذا قلم مكسور. هذا في البدايه تقول ماذا؟ تري سبلوني بلا ما جسر. ما معنى جسر يا اخي؟ تعرف ما معنى جسر؟ لا تعرف. جيد هذا قلم مكسور. هذا قلم مكسور. ما معنى مكسور يا فرحين؟ رزق فاتح. نعم جيد. خمسه سيف فجري. خمسه تفضل اقرا. فيصل طالب كسلان. فيصل صا صا صا بينك. فيصل Talibun kaslanu. Talibun kaslanu. Jayid. Mana kaslanu? Malas. Malas. Jayid. Barakallahu. Naftah al-majal al-mustami'. Tapi bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung, Anda bisa menghubungi di 823-6543. Dan Anda bisa menjawab pada nas-nas yang akan kita sampaikan nanti. Silakan. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Di mana? Dengan Ummu Naila Cikarang. Iya, baik. Silakan, Ustaz. Ummu Naila, indaki kitab? Naam, Ustaz. Baik, fadal ikra'i idhan. At-tamrin ats-tsani. Latihan keduanya. Rukum wahid. Naam. Wahid. Khadijatu talibatun qadimatun. Jayid. Khadijatu talibatun qadimatun. Ma mana qadimatun? Murid yang lama. Murid yang lama, jayid. Kenapa sifatnya di sini atau na'atun di sini muannas qadimatun? Karena talibatun. Karena man'utnya? Man'utnya mu'annas. Mu'annas, jayid, ahsant. Isnan, tafadhali. Isnan, khalidun tajirun syahirun. Jayid, khalidun tajirun syahirun. Nah, mana syahirun? Terkenal. Terkenal, jayid. Mengapa syahir na'atuna muzakkar? Karena man'utnya muzakkar. Jadi, anna man'ut huna tajirun muzakkar. Jayid, ahsant. Salata, istamir. Istamirin. Salata. Al-arabiyyatu lugatun safratun. Badan akhra. Al-arabiyyatu. Al-arabiyyatu lugatun safratun. Jayid. Istamiri. Teruskan. Arba'a. Al-usfuru ta'irun sawirun. Naam. Khamsa. At-tufahu fakihatun lazizatun. Naam. Diterjemahkan ummu. Apel buah yang lezat. Apel buah yang lezat. Baik. Nah, sita. Ana mudarrisun jadidun. Jayid. Nah. Saya guru yang baru. Naam. Sab'a. Naam. Muhammadun tabibun jadidun. Naam, jayid. Muhammad dokter yang baru. Nah, sudah disebutkan belum sebenarnya jadidun di sini? Atau belum? Oh, sudah. Sudah. Ganti yang lain, Ummu. Muhammadun Muhammadun tabibun qadimun. Qadimun. Jadi, lawas. Qadimun. Taib. Samaniya. Samaniya. Al-inkiliziyatu lugotun so'batun. So'batun. Naam. Sahih. Tis'ah. Mubasyaratan tis'ah. Tis'ah. A'anta talibun mujtahadun. Sekali lagi umum. Mujtahadun. Mujtahidun. A'anta talibun mujtahidun. Jayid, mujtahid. Apa makna mujtahidun? Bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh. Naam. Al-akhir, asyara. Al-Qahiratu madinatu madinatun kabiratun. Afwan, kabiratun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Apa makna kabiratun? Besar. Ahsant. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi para pendengar yang lain, silakan bagi ada yang ingin mengikuti di 823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Komar, Pak. Di mana Komar? Di Cijantung. Baik, silakan Ustaz. Pak Komar, ma'akal kitab? Naam Ustaz. Baik, ikra idan. At-tamrin as-salis, latihan ketiga Pak. Tafadhal dibaca. Al-Arabiyyatu lugatun sahlatun. Naam, kul wahid. Sebutkan nomornya Pak, wahid. Wahidun. Al-Arabiyyatu lugatun sahlatun. Naam. Isnani. Ana mudarrisun qadimun. Jayid. Salasatun. Salasa. Salasatun. Ammarun tajirun goniyun. Naam. Arba'atun. Naam. Hadza sarirun maksurun. Sarirun maksurun. Nah, dimana? Apa artinya Pak? Sarirun maksurun? Ini kasur yang patah. Nah, masya Allah. Taib. Hamsa. Hamsatun. Faisalun talibun kaslanu. Talibun kaslanu. Nah. Mana kaslanu? malas. Malas, tay. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tay, bagi pendengar yang lain silakan di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, Umu? Di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Baik, silakan. Umu Akmal, silakan dibaca dari ini, Tamrin Asani. Tamrin Asani. Latihan kedua. Do' fi makani. Baik. Do' fil faragi. Oh, do' fi faragi. Nah, Wahid. Nah. Khadijatun. Khadijatu talibatun jadidatun. Talibun jadidatun. Nah. Isnan. Nah. Khalidun tajirun sahirun syahirun bishin. Naam. Salasa. Salasa. Al-arabiyatu lugatun sahlatun. Jayid, ahsant. Arba. Al-usfuru ta'irun tughirun. Jayid. Hamsa. At-tufahu fakihatun lazidatun. Naam. Sita. Sita. Sita. Ana mudarrisun jadid. Naam. Jayid. Sab'a. Muhammadun tabibun sahirun. Sekali lagi, Umu. Sahirun. Nah, sudah dilewati ini kan, sahirun tadi sudah disebutkan sebelumnya kan? Diganti yang lain, Umu. Muhammadun tabibun qadimun. Qadimun, taib, labas, taib. Samania al-inkliz ziyatu lugatun sa'batun. Naam, sahih. Tis'ah. A'anta talibun mujtahidun. Naam. Asyara. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Kabiratun, ahsanti. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan, dua kesempatan lagi bagi para pendengar yang ingin menjawab langsung pertanyaan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Abdullah, Pak, dari Kaliabang. Baik. Pak Abdullah, ma'akal kitab? Naam, Pak. Baik, ikra' at-tamrin ats-tsalits. Tamrin salah ya. Naam, ats-tsalits, yang ketiga. La tansa an tadhkur raqam wahid, itsnan, hakadha. Wahid. Naam. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Jayid, ahsant. Itsnan. Itsnan. Ana talibun qadimun. Naam, jayid. Mana talibun qadimun? Murid yang lama. Naam, jayid. Salasa. Naam. Amarun tajirun ghaniyun. Naam. Arba'a. Hadha qalamun maqsurun. Jayid. Khamsa. Faisalun talibun kaslanun. Talibun kaslanun. Mana kaslanun? Malas, Dad. Ahsante, barakallah. Jazakallah khair. Kalau mau tanya, Dad. Ya. Seandainya manputunya mu'anas, tentunya tolibatun kaslanu, itu kaslanunya tetap atau gimana, Dad? Ada bentuk muzakarnya, ada bentuk mu'anasnya dia, Pak. Kaslanu, mu'anasnya bisa tiga. Bisa kasilah, atau kasla, atau kaslanatun. Kaslanah. Sekali lagi, mu'annas untuk kaslanu bisa kasilah atau kasla atau kaslanah. Kaslanatun. Baik. Kasilah, kaf, sin, lam, tak murboto. Kasilatun. Kasla, kaf, sin, lam, lalu alif, kasla. Atau kaslanatun. Kaslanu tinggal ditambah dengan tak murboto. Kaslanatu, kaslanah. Nah. Ya, syukur. Baik, Bapak. Jazakallahu khair kepada Bapak Abdullah di Kaliabang. Baik. Dan kita kembali angkat pertanyaan berikutnya di 8236543. Baik. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan, Pak. Halo. Iya, terputus. Bagi para pendengar yang lain, satu penelpon kembali kita berikan kesempatan di 8236543. Dan bagi pendengar ikhwan, tafadhol. masih pelajaran ke-9 dan pelajaran yang ke-3 atau tamrin yang ketiga dari pelajaran atau dars yang ke-9 bagi antum yang ingin bayar interaksi secara langsung di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Ya, terputus. Silakan Anda bisa mencoba kembali di 021-823-6543. Assalamualaikum. Afwan. Ya. Silakan bagi Anda yang mencoba tadi, terputus, sempat terputus di 823-6543, tamrin yang ketiga ya, sudah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa umur di mana? Dengan Rizky di Pondok Gede. Pondok Gede, silakan. Silakan dibaca at-tamrin as-sani, latihan kedua. Yang kedua. Iya. Wahid. Nah. Khadijah talibatun nasyiyatun. Dibaca harakatnya semuanya. Khadijatu. Khadijatu talibatun nasyiyatun. Naam. Isnan. Naam. Khalid tajirun. Dibaca harokat dalnya. Khalidun. Khalidun tajirun qadimun. Taib, labas. Tsalatsa. Al-arabiyyatun lughatun. Sekali lagi, ukhti. Al-arabiyyatu. Al-arabiyyatu lughatun sahlun. Sahlatun. Sahlatun. Nah, dibaca ini. Dibaca ini, dibaca jelas. Nah. Arba'ah. Nah. Al-usfuru. Naam. Ta'irun. Ta'irun madha? Labas. Kalau salah tidak masalah. Silakan. Dicoba. Ta'irun saghirun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Mana al-usfur? Burung pipit. Ta'irun burung saghirun yang kecil. Naam. Istamir. Khamsa. Naam. At-tufaha. Naam. At-tufahu. At-tufahu fakihatun ladidatun. Naam. Jayid. Sitta. Sitta. Ana mudarrisun jadidatun. Mudarrisun. Ana mudarrisun jadidun. Jadidun. Ahsant. Labas. Sabah. Naam. Muhammad tabibun. Muhammad tabibun. Ya. Al-jawab. Muhammad tabibun. Nah. Dokter yang apa saja? Tabibun syahirun misalnya. Tabibun. Nah, ya. Artinya apa? Syahirun yang masyhur. Atau tabibun mujtahidun misalnya. Baik. Samania. Al-inkliziyatun. Tidak, jangan diberi dhamma. Ini dhamma ta. Al-inkliziyatu. Al-inkliziyatu lughatun. Lughatun eh. Tidak murajaah sepertinya waktu ini. Lughatun sa'batun misalkan. Sa'batun bahasa yang sulit misalnya. Taib. Taib, teruskan. Tis'ah. Tinggal dua soal lagi segera. Tis'ah. A'anta talibun nasyiyatun. Jayid. Asyarah. Asyarah. Al-Qahiratu madinatun kabirun. Kabiratun. Jayid. Ahsanti. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Iya, jazakallahu khair dan demikian untuk sesi tanya jawab atau interaksi pada kesempatan sesi yang pertama ini. Kita akan rehat sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap di 756 AM. Kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Al-Quran. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله

dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar. Ilmu yang dimaksud, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj, cara atau sikap beragama yang benar, yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu, generasi terbaik dari umat ini, yang masuk dalam firman Allah. Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan, sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan, keluarkan untuk manusia. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, generasi terbaik dari umat ini. Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة. Dari bumi Cilengsi mengudara, Roja, Radio Dakwah, Alusunnah Wal Jamaah. Pendengar Roja di mana saja Anda berada, kembali di frekuensi 756 AM. Dan bagi Anda mungkin yang baru bergabung bersama kami, masih dalam pembelajaran bahasa Arab untuk pemula dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li Ghairi Natiqina Biha, juz yang pertama pada pelajaran yang ke-9. Dan Ustaz, silakan kita lanjutkan kembali Ustaz. Naam. طيب نستمر كنت لنجدكم التمرين الرابع لاتيان كمبات اقرأ باشالة. طيب كرا ini perintahnya baca maka أنا minta antum baca. فضل يا محمد. طيب لا بس اقرأ أربعة. اقرأ كسلان جوعان عطشان غضبان ملآن. جيد. Antum lihat di sini semua diakhiri dengan dhammah saja, tidak dengan dhammah tain. Tidak seperti biasanya. Kalau yang lain kan talibun, muhammadun, lalu mudarrisun, semua diakhiri dengan diakhiri dengan dhammah tain. Tapi di sini antum lihat kaslanu, jau'anu, atashanu, ghabbanu dan mal'anu. Kalau antum baca kaslanun, jawanun, atashanun dengan domatain, maka tentu tidak tepat. Di sini karena sifat yang memiliki bentuk atau wazan fa'lanu, maka dia mamnu'un minas sarf atau mamnu'un minat tanwin, tidak boleh diberi tanwin. Jadi setiap sifat yang wazannya atau bentuk katanya itu fa'lanu, maka tidak boleh diberikan tanwin, harus tunggal. Kaslanu, jau'anu. Nah, أنا أجبت عليه. لا قسلانة لأنه لا لم يكن على وزن فعلان. طيب فيما بعد إن شاء الله. الأول هنا قسلان جوعان dan seterusnya. Sekali lagi ana ulang, ini tidak boleh diberikan tanwin. Apa sebabnya? Karena dia sifat dengan wazan atau bentuk kata fa'lanu. Maka yang setara dengan ini atau sejenis dengan ini, maka sekali lagi mamnu'un minas shaf atau mamnu'un minat tanwin, tidak boleh diberikan tanwin. Tip, antum iqra ya. Fadhil ya Muhammad, istamir. Wahid. Ana jaw'anu. Jaid, jaw'anu. Naam. Thani. Ithnan. Naam. A'anta jaw'anu? Naam. La, ana 'athshanu. Naam. Ma makna jaw'an? Lapar. Lapar. Athshanu? Haus. Athshanu haus. A'anta jaw'anu? Apakah kamu lapar? Tidak, saya hanya haus saja. Haus. Nah, salasa? Salasa. Limadha al-mudarrisu ghadbanu al-yawm? Ghadbanu al-yawma atau yawmi? Yawma. Limadha yawma? Zarf. Zarf. Makan, mansub. Nah. Baik. Antum terjemahkan dulu, akhi. Limadha al-mudarrisu ghadbanu al-yawm? Mengapa guru itu marah hari ini? Naam. استمر أربعة. أربعة. الكوب ملآن. الكوب ملآن. ما معنى الكوب؟ glass. glass. ملآن. yang terisi. yang terisi penuh. الكوب ملآن. glass yang terisi penuh. جيد. semuanya antum lihat ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين tidak boleh diberikan تنوين. santai. طيب. dibaca sekali lagi أفرهين تفضل. Nah, التمرين الرابع. Latihan keempat, fadhal. Aslan. Naam. Jauhan. Afsan. Atashan. Afsan. Naam. Ghadban. Naam. Mal'an. Mal'an, jayid. Wahid. Wahid. Ana jauhan. Naam. A'anta jauhan. Jayid. Ana atshan. Apa shanu? Apa shanu? Nah. Ishnan. Ithnan atau salasa? Salasa. Salasa, nah. Limadha al-mudarrisu? Limadha al-mudarrisu? Ma mana limadha? Limadha? Mengapa? Mengapa? Atau kenapa? Jadi, limadha al-mudarrisu? Teruskan. Limadha al-mudarrisu ghadbanu? Ghadbanul yawma. Naam. Terjemahkan dulu, akhi. Mengapa guru itu marah hari ini? Naam. Jayid. Arba'ah. Al-kubu mal'anu. Ma mana al-kubu mal'anu? Gelas terisi penuh. Gelas terisi penuh. Ahsant. Taib lalas. Baik, bagi para pendengar yang ingin membaca, kita berikan kesempatan di 823-6543. Anda bisa membaca pada ikra yang keempat ya, tamrin yang keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Hani di Jatimulya. Jatimulya Bekasi ya? Iya. Sering sepertinya Abu Hani yang telepon, Pak ya? Ya, Alhamdulillah masuk hari ini. Silakan Abu Hani, yang tadi Pak, at-tamrin ar-rabi, ikra. At-tamrin ar-rabi, ikra. Kaslanu. Naam. Jau'anu. Naam. Atashanu. Ma mana jau'anu? Lapar. Lapar. Atashanu? Haus. Haus, naam. Ghadbanu. Naam. Mal'anu. Mal'anu. Ma mana ghadbanu? Marah. Marah. Atashanu? Atashanu haus. Haus. Ana jau'an. Afwan, dibaca ininya, romornya. Wahid. Wahid, ya. Wahid. Naam. Ana jau'an. Jayid. Isnan. Isnan. Isnan. A'anta jau'an. Jayid. La, ana atashan. Naam. Lima, salasa. Salasa. ثلاثة. نعم. لماذا المدرس غضبان اليوم؟ نعم. أربعة. Dari terjemahkan dulu Pak Abu Hani, apa itu? Iya. Kenapa guru marah pada hari ini? Nah, jadi arba'ah. Arba'ah. Al-kubu mal'anu. Nah, mana al-kubu mal'anu? Gelas. Mal'anu? Itu terisi penuh. Gelas terisi penuh. Tepah. Santa, barakallahu fikum. Syukuran. Jazakallahu khairan. Jazakallahu wa'ayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Bu Hani, dan silakan bagi para pendengar yang lain kita berikan kesempatan di 8236543 bagi Anda ingin membaca tamrin yang keempat. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Umu Akmal, Pak Ustaz. Yang tadi. Ya, silakan Umu Akmal. Ya. Dibaca tamrin ar-rabi. Kaslanu. Naam. Jau'anu. Naam. At'ashanu. Taib. Wat'banu. Nah. Mal'anu. Taib. Wahid. Ana jau'anu. Nah. Isnan. A'anta jau'anu? La, ana at'ashanu. Taib, diterjemahkan Umu Akmal. Terjemi awalan. Saya lapar. A'anta jau'anu? Apakah engkau lapar? Nah. Jau'anu dari mufradnya lapar, Pak Ustaz? Tanya. Itu dia mufradnya, Bu. Oh, ini udah mufrad jau'anu, iya. Ya. La, tidak. Saya haus. Saya, taib. Limazal. Salasa. Salasa. Limazal mudarrisu ghadbanul yauma. Kenapa guru itu marah pada hari ini? Nah. Arba'ah. Arba'ah. Al-kubu mal'anu. Gelas itu terisi penuh. Terisi penuh. Santi, ya. Barakallahu. Syukran, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan satu kesempatan kembali di 8236543. Diusahakan mungkin sepertinya yang sudah menelpon, ya. Diberikan kesempatan yang lain. Bagi para pendengar yang sudah mencoba dan bisa masuk, ya, berikan kesempatan kepada yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Anissa di Bekasi. Baik. Silakan Umu Anissa. Ya, Ustaz. Tamrin ar-rabi. Iqra. Iqra. Bacalah. Naam. Kaslanu. Jau'anu. Atashanu. Khobbanu. Naam. Mal'anu. Naam. Wahid. Wahid. Wahid. Naam. Ana jau'anu. Saya lapar. Jaid. A'anta jau'anu? Ithnan. Uzkuri al-raqam min fadliki. Ithnan. A'anta jau'anu? Naam. Apakah kamu lapar? Naam. La, tidak. Ana al-poshanu. Saya haus. Naam. Ithnan. Afwan, salasa. Salasa. Jaid. Limazal mudarrisu ghadbanul yawma? Naam. Mengapa guru marah hari ini? Naam. Arba'ah. Al-kubu mal'anu. Gelas terisi penuh. Gelas itu terisi. Jaid, ahsanti. Barakallahu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustaz. Satu lagi. Satu penemuan kembali di 8236543 bagi para pendengar yang ingin membaca tamrin yang keempat dari pelajaran yang kesembilan. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Sri di Kelapa Dua Wetan. Baik, silakan Ibu Sri. Iya. Dibaca? Iya. Iqra, bacalah. Nah. Kaslanu. Jaid. Jau'anu. Nah. Atsanu. Jaid. Wadbanu. Jaid. Mal'anu. Nah. Ana jau'anu. Diterjemahkan. Saya lapar. Naam. A'anta. Isnan. Isnan. A'anta jau'anu. Naam. La, ana atsanu. Naam. Terjemi. Apakah kamu lapar? Tidak. Saya haus. Naam. Arba'ah. Afwan, salasa. Salasa. Limadal mudarrisu ghadbanu. Ghadbanul yauma. Naam. Mengapa guru itu marah pada hari ini? Naam. Al Al-kubu mal'anu. Al-kubu mal'anu atau mal'anu? Mal'anu. Bil-hamzah dengan alif, naam. Artinya, ma'anahu? Gelas itu terisi penuh. Jaya, ahsanti. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Amin. طيب نستمر كي تلاحظ كان طيب الذي عنده الكتاب من الطبعة الجديدة أنتم ليت yang punya buku cetakan baru ada di halaman 50 halaman 50 عندك الكتاب القديم يا أخي طيب جديدة 49 yang memiliki cetakan lama halaman 49 ya Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Ana minta anta ya Ridwan ikra tafadhal. Al-kalimatul jadidatu. Naam. Al-lughatu. Naam. Shahirun. Naam. Al-madinatu. Naam. At-tahiru. Ma mana al-madinatu? Kota. Kota. Naam. الطائرة نعم. الطائر الطائر اليوم نعم كسلان نعم جوعان نعم عطشان ملآن غضبان العصفور اليوم طيب kita masuk ke ba الكلمات هذه مفهومة إن شاء الله paham pak إن شاء الله yang tadi الكلمات الجيدة semua maknanya طيب باء الآن ندخل في الباء استمع جيدا أنا أقرأ استمع جيدا يا أخوان أين المدرس أين المدرس هو في الفصل هو في الفصل وأين المدرس الجديد وأين المدرس الجديد هو عند المدير هو عند المدير أين الطالب الجديد أين الطالب الجديد ذهب إلى المكتبة ذهب إلى المكتبة من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة أنا أقول من ذلك الرجل من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة الجواب هو هو المدير الجديد هو المدير الجديد ومن الولد الصغير ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل هو ابن المدير الجديد هو ابن المدير الجديد نعم يا اخوان الان استمع ثم كرر هيا يا اخوان انتم جميعا استمع ثم كرروا اين المدرس اين المدرس هو في الفصل هو في الفصل جيد ما معنى اين المدرس نعم هو في الفصل دي dalam kelas وأين المدرس الجديد؟ وأين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. هو عند المدير. من يترجم لنا هذا؟ وأين المدرس الجديد؟ dan نعم dan di manakah guru yang baru? نعم. الجواب هو عند المدير. ما معنى هو عند المدير؟ dia sedang ada di ruang rektor atau dia sedang berada dengan rektor atau direktur. Nah, jadi indal mudiri artinya dia sedang kalau bukan sedang bicara atau sedang ada urusan dengan rektor. Nah, ayo kawan, istemir. Aina talibul jadidu? Aina talibul jadidu? Di mana aina talibul jadidu? Di mana siswa baru itu? Jawab, zahaba ilal maktabati. Zahaba ilal maktabati. Terjemah anta fajri, zahaba ilal maktabati. Naam, pergi ke perpustakaan. Man dhalika ar-rajul at-tawil alladhi? Hai ikhwan. Man dhalika ar-rajul at-tawil alladhi? Kharaja al-ana min al-madrasati. Kharaja al-ana min al-madrasati. Ana sambung. Man dhalika ar-rajul at-tawil alladhi kharaja al-ana min al-madrasati? Man dhalika ar-rajul at-tawil alladhi kharaja al-ana min al-madrasati? Min al-madrasati? Min al-madrasati. Huwa al-mudir al-jadid. Huwa al-mudir al-jadid. Man yuterjim lana hadhihi al-jumlah at-tawila hadhihi? Saya menerjemahkan. Siapa laki-laki yang tinggi yang baru saja keluar dari sekolah itu? Yang keluar ya, sekarang. Sekarang dari sekolah. Yang sedang keluar sekarang dari sekolah. Man dhalika ar-rajul at-tawil? Siapa laki-laki yang tinggi itu? Alladhi yang kharaja, kharaja al-ana, yang sekarang keluar. Minal madrasati, dari sekolah. Jawabannya huwal mudirul jadid. Apa makna al-mudirul jadid ikhwan? Ya, rektor yang baru. Naam, direktur atau rektor yang baru. Naam. Naam, nastamir ikhwan. Wa manil waladu as-saghiru alladhi? Wa manil waladu as-saghiru alladhi? خرج الآن من الفصل. خرج الآن من الفصل. Kita gabung. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل. هو ابن المدير الجديد. هو ابن المدير الجديد. هو ابن المدير الجديد. هو ابن المدير الجديد. Mana terjemah mana? Siapa yang menerjemahkan ini? Ah, Fajri. Coba Fajri. Bisa dicoba? Tanya nanti ya Muhammad. Fadal. Siapa anak kecil itu yang sekarang keluar dari kelas? Naam. Dan siapa anak kecil yang keluar sekarang dari kelas? Jawab. Mohon jawab ya ikhwan. Huwa ibnul jadidi. Mana huwa ibnul mudir jadidi? Dia anak rektor yang baru. Dia anak rektor baru. Nah, ahsant. Baik, nastamir. Ana aqra awalan, anta tastami'un. Wasil. Ha? La, ana aqra. Antum uskutu ya ikhwan. Istami' faqat, la tukarrir. Liman tilka as-sayyaratul jamilatu? Liman تلك السيارة الجميلة هي للمدير الجديد هي للمدير الجديد لمن هذا الكتاب الكبير لمن هذا الكتاب الكبير أهو للمدرس أهو للمدرس لا هو للطالب الجديد لا هو للطالب الجديد أين الملعقة الصغيرة أين الملعقة الصغيرة الجواب هي في الكوب هي في الكوب أين الكرسي المكسور أين الكرسي المكسور هو هناك هو هناك طيب يا إخوان الآن نقرأ جماعة استمع ثم قرر لمن تلك السيارة الجميلة لمن تلك السيارة الجميلة هي للمدير الجديد هي للمدير الجديد ترجم من يترجم لنا من يترجم تفضل يا أخي كمين سيابا موبيل yang baru itu نعم milik siapa mobil yang al-jamilah yang bagus itu nah nuas yani hiya lil mudir al jadidi ah anta ya Muhammad hiya lil mudir al jadidi dia mobil direktur yang baru itu. Naam. Bil mudir, naam. Mobil itu milik? Mobil itu milik. Naam. Hiya sini kembali ke as-sayyaratul jamila. Alas kezalik ya, ikhwan. Naam. Baik, nastamir. Tetap kita lanjutkan. Liman hadzal kitabul kabiru? Liman hadzal kitabul kabiru? Ahwa lil mudarrisi? Ahwa lil mudarrisi? Liman hadzal kitabul kabiru? Ahwa lil mudarrisi? Liman hadzal kitabul kabiru? Ahwa lil mudarrisi? La huwa lit talibil jadidi. La huwa lit talibil jadidi. نعم من يحاول أن ترجم أنت أفرين تحاول أن تترجم نعم ترس كان لمن من لمن لي ملك من سيابا ملك سيابا هذا الكتاب نعم ملك سيابا أتاكو بنيان سيابا بوكو بسار إني الجواب عفوا pertanyaan kedua أهو للمدرسي من أهو للمدرسي dia milik guru? Nعم. Jawab. La. Nعم. Bukan. Huwa lit-talibil jadid. Huwa lit-talibil. Huwa lit-talibil jadid. Nعم. Dia milik murid baru. Milik murid baru jadid. Hai ikhwan, nastamir. Aina al-mil'aqatu as-saghiratu? Aina al-mil'aqatu as-saghiratu? Hiya fil kubi. Hiya fil kubi. Mana al-mil'aqatu as-saghiratu? Sendok yang. Aina al-mil'aqatu as-saghiratu? Terjemah anta? Nah, di mana sendok yang kecil itu? Nah, jawab hiya fil kubi. Dia berada dalam gelas. Da, jayid, ahsant. Hai ikhwan, al-akhir. Aina al-kursiyyul maksuru? Aina al-kursiyyul maksuru? Huwa hunak. Huwa hunak. Huwa hunaka. Huwa hunaka. Man yuterjem? Ah, Fajri. Aina al-kursiyul maksur? Di mana kursi? Kursi yang? Pecah. Yang pecah? Nah, jawabannya, huwa hunak. Dia? Dia di sana. Dia di sana. Nah, bukan di sono, di sana. Nah, san. Baik. Nah. Baik, ikhwan. Di sini, antum kalau perhatikan, seakan-akan penulis ingin memberikan contoh lain posisi sifat terhadap al-mausuf. Posisi an-na'atu terhadap al-man'ut. Kalau tadi di alif kita baca semua na'atunnya adalah nakirah. Di sini ma'rifah. Di sini ya ikhwan, ma'rifah. Dari mana kita tahu ini ma'rifah dan apa makna nakirah dan ma'rifah? Antum lihat di sini semua isim yang ada sifatnya al-mudarrisul jadidu, lalu at-talibul jadidu, lalu ar-rajulut tawil dan seterusnya. Antum di sini antum perhatikan semuanya dengan alif lam. Semuanya muhallabi alif lam diiringi dengan alif lam. Al-mudarrisul jadidu, at-talibul jadidu. Sifat dan mausulnya sama-sama muhalla bi alif lam, ada alif lamnya. Nah, di sini seakan-akan penulis ingin menjelaskan bahwa sifat, karena tadi kaidah yang pertama adalah as-sifatu tatba'ul mausuf, sifat itu mengikuti benda yang disifati atau isim yang disifati, maka jika isimnya ma'rifah ada alif lamnya, maka sifatnya juga harus dengan alif lam. Dan insyaallah kita akan jelaskan lebih lanjut insyaallah pada pertemuan ke depan insyaallah. Kita cukupkan dulu sampai sini. Dan ana ingatkan agar murojaah. Dan insya Allah kita akan jelaskan lebih rinci mengenai an-na'at dan al-man'ut ini. Subhanallah wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.